coba ku dapat tembak suhu darah. Sabang hari kato menyanyi ingin pulang. Siota ka cinta mama dan papa juga bersaudarai detua pun sayang. Baku dapat di Ambon manis. Sio goyang padangi putar kaki bi putarlah ke kanan. Sio iko irama la sama-sama suara pukul tiba de manari de toto buah di tengah sabuah. Siyo mari kato manyanyi kato badenda sampai pagi. Baku dapat tembak saudara sabang hari kato menyanyi ingin pulang. Siota ka cinta mama dan papa juga bersaudarai detua pun sayang. Baku dapat di Ambon manis. Sio goyang padangi putar ke kiri putarlah ke kanan. Sio iko irama la sama-sama angkala suara pukul tiba de manari de toto buah di tengah sabuah. Sio mari katong menyanyi katong badenda sampai pagi. Mari katong menyanyi katong badenda sampai pagi.